Sampun ya, Dik. Mas wis kesel banget. Rungono aku. Kok gak iso jawab kabeh omong-omongan. Jengkel karo koe opo pombo putusi dewe madep aku rungono aku ramung konco ngente soyen menangis yang padahal kurang dengan di-anti mongcoro pemikiranmu kleru kape omongan bolebone hatimu aku ra pengen kowe sedih yang soyo suwe kudune soyo sayang hubungan ojo digawe beli percaya aku ra ketan saiki Ambro. Cipto tari ojo nangis tipo mburi kartonyono medhot janji rungono aku sing duwe.